Okay. Salah satu artis terbaiknya Jawa Timur. Saya munculkan saat ini bersama dengan kita di sini. Ada Arlida Putri Riu Star. Nafasku terhenti, tak aku teringat kepadamu, dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Goyah keseimbangan diri seiring lenyap rasa di hati, mengapa cinta berakhir? Oh, Oke. Mantap. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana jawab?